Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله hari ini adalah hari Ahad tanggal 13 bulan November 2011 yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1432 Hijriah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita yang lalu masih berada di pembahasan tentang zakat dan sedekah. Yang terakhir bab berapa? 221 yaitu tentang ancaman keras bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan insya Allah pada malam hari ini kita masuk bab nomor 222 dan yang setelahnya, yaitu bab nomor 222. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu taghlidhi tahrimil mura'ati wassum'ati fi shadaqah. Bab kerasnya pengharaman riya dan sum'ah dalam hal sedekah. Jadi kerasnya pengharaman riya dan sum'ah dalam hal sedekah. Sebenarnya riya dan sum'ah itu adalah tercela, karena di sini pembahasannya sedekah, maka difokuskan kepada sedekah ataupun zakat. Di sini beliau membawakan beberapa ayat Al-Quran dan juga sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara ayat yang beliau bawakan adalah surat Al-Isra ayat 18. Qala ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ya, sebenarnya ayat ini ada sambungannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang tujuannya dunia dan orang yang tujuannya akhirat. Ayatnya nomor 18, Allah mengatakan barang siapa yang tujuannya adalah al-ajilah, yang segera, yaitu dunia, tujuannya dunia, yang dicari dunia, obsesinya dunia, cita-citanya dunia, apa yang terjadi? Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu, maka kami, kata Allah, akan menyegerakan untuk dia daripada dunia itu, tapi tidak secara mutlak, diberi batasan oleh Allah. Ma nasya'u liman nurid, yaitu apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki atau inginkan. Jadi ayat ini jelas bahwa orang yang mencari dunia itu tidak semuanya dapat dunia. Orang yang tujuannya dunia, tidak semuanya dapat dunia. Karena Allah hanya akan memberikan dunia itu kepada siapa yang dikehendaki Allah, sebagaimana yang telah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Sudah begitu, mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Yang pasti adalah tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Yang pasti adalah dia nanti di akhirat dibakar di neraka jahannam dalam keadaan tercela, dalam keadaan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan ya ayat ini ya. Al-Isra' 18. Yang dicari dunia, cita-citanya dunia, obsesinya dunia, dunia dan dunia. Mungkin dapat dunia, mungkin tidak dapat dunia. Yang pasti adalah dibakar di neraka, pasti. Kemudian ayat berikutnya, sambungannya, ayat nomor 19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, niatnya akhirat, tujuannya akhirat, obsesinya akhirat, yang dicari adalah ridhonya Allah, syurganya Allah, maka di sini dia berupaya, dia berusaha. Jadi bukan hanya niat saja, bukan hanya keinginan saja, bukan cita-cita saja. Wasa'alaha sa'yaha, dia berusaha, berupaya maksimal dia lakukan. Dan dia pun beriman kepada Allah dan beriman kepada apa saja yang wajib diimani. Fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu usahanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya diterima, dia menjadi orang yang sukses. Coba dua ayat ini renungkan, kita renungkan Al-Isra' 18 dan 19. Orang yang tujuannya dunia, mungkin dapat dunia, mungkin tidak dapat dunia. Yang pasti dia dibakar di neraka, karena tujuannya dunia bukan akhirat. Kemudian sebaliknya, orang yang tujuannya akhirat, niatnya akhirat, maka pasti masuk surga dan dunia pun pasti dapat. Sunnatullah. Tidak ada ceritanya orang niatnya akhirat mati kelaparan, tidak ada. Pasti Allah memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah, dan Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Nah, itu kaidah, itu rumus yang sangat penting. Nyari dunia, dunia, dunia, mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Tujuannya dunia, akhiratnya berantakan sudah, dikurbankan akhiratnya. Sehingga yang pasti adalah dia dibakar di neraka, pasti itu. Dunianya mungkin dapat, mungkin tidak. Dapat dunia pun dibakar di neraka, oh itu adalah jelek. Karena dunia dibanding akhirat apalah artinya. Kita di dunia paling 60 tahun, di akhirat tanpa batas, enggak ada batasnya. Miliaran tahun, triliunan tahun. Ya. Sehingga di sini Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala kenapa memasukkan ayat ini dalam bab riya dan sum'ah. Orang yang beramal ingin didengar orang, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Karena memang para ahli tafsir menyebutkan seperti itu. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini, yukhbiru ta'ala annahu ma kullu man talaba ad-dunya wa ma fiha minan na'im yahsulu lahu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya bahwa tidak semua orang yang mencari dunia dan apa kenikmatan yang ada di dalam dunia itu mendapatkannya. Tidak semua orang yang cari dunia dan cari kemewahan dunia mendapatkannya. Tidak semuanya. Bal innama yahsulu liman aradallah ma yasha. Bahkan yang dapat itu adalah orang yang dikehendaki Allah terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kembali kepada masyiatullah. Jadi cari dunia itu mungkin dapat, mungkin tidak dapat, tidak mesti dapat. Kalau cari akhirat pasti dapat dan dunia mengikuti. Itu sunnatullah. Wa hadhihi muqayyidah li itlaqi ma siwaha minal ayat. Ayat ini adalah merupakan qaid, ikatan, pembatasan terhadap ayat-ayat yang lain yang seakan-akan disebutkan secara mutlak bahwa orang yang cari dunia pasti dapat dunia. Nanti ada disebutkan di sini ayatnya, yaitu surat Hud ayat 15-16. Seakan-akan kesannya orang yang cari dunia pasti dapat dunia. Maka perlu digabung dengan ayat ini karena ayat Al-Quran saling melengkapi. Jadi tidak semua orang cari dunia itu dapat dunia, tidak semuanya. Semuanya kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah. Jadi tidak lepas daripada takdir Allah. Orang yang pintar belum tentu kaya. Orang yang bodoh belum tentu miskin. Ya. Boleh jadi orang kaya, orang pintar miskin, orang bodoh kaya. Mungkin apa enggak? Mungkin, mungkin. Ya. Jadi bukan karena kita, ada faktor Allah Subhanahu wa taala. Seperti di hutan, yang makan di hutan bukan hanya binatang yang buas, binatang yang kecil-kecil pun makan. Singa makan, macan makan, kambing juga makan, binatang kecil juga makan. Semuanya telah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, fa innahu qala, karena Allah di ayat ini mengatakan, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami segerakan untuk mendapat dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi orang yang cari dunia kembali kepada kehendak Allah. Ini dikehendaki orangnya, dikehendaki dapat apa? Kembali ke Allah juga. Orangnya orang yang dikehendaki Allah mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan semua telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha ay fil akhirah. Kemudian kami jadikan untuk dia jahannam yang akan membakar dia di akhirat. Yaslaha ay yadkhuluha hatta tughmirahu min jami' jawanibih. Jadi yaslaha itu artinya dibakar oleh neraka yang meliputi seluruh sisinya. Jadi api nerakanya bukan hanya bakar kaki saja, bukan bakar tangan saja, tapi membakar seluruh sisi tubuhnya. Ujung rambut sampai ujung kaki dibakar di neraka semuanya. Itu makna yaslaha. Jadi kalau ada kata-kata yaslaha, itu dibakar secara total semuanya. Jadi ibaratnya ada rumah kebakaran, kita masuk ke dalamnya. Kita di dalamnya api. Kemudian madmuman ay fi hali kaunihi madmuman ala su'i tasarrufihi wa sani'ihi idhikhtaral fani ala al-baqi. Madmuman yaitu sudah dibakar seperti itu, keadaan dia adalah keadaan yang tercela, dicela ya, tercela karena dahulu di dunia perbuatannya buruk, perlakuannya buruk, karena dia lebih memilih yang fana daripada yang kekal. Yang fana, dunia fana, akhirat kekal. Ibaratnya dunia ini adalah salju yang terkena sengatan matahari, maka dia meleleh dan akhirnya habis. Sementara akhirat ibaratnya batu permata yang indah, mahal, awet. Ya. Atau juga dunia ibaratnya adalah kelereng, akhirat batu permata. Kalau ada orang datang ke toko batu permata, ya, dia bawa batu permata. Lalu dia mengatakan, "Pak, ini saya ada batu permata, saya minta ditukar kelereng." Kira-kira orang apa ini? Waras apa enggak waras? Ya, nanti orang yang di toko permata itu heran, ini orang majnun ini. Majnun hada, al-junun funun. Gila itu banyak macamnya. Di antaranya ini, masa batu permata ditukar dengan lereng. Nah, demikian pula orang yang menjual dunianya, yang menjual akhiratnya untuk mencari dunia, ibaratnya sama dengan orang yang menjual batu permata ditukar dengan kelereng. Kemudian madhura ai mub'adan muqassiyan haqiran dzalilan muhanan. Sudah masuk neraka, dibakar, terhina, dilecehkan, dicampakkan, dihinakan, diolok-olokkan. Ini lebih menyakitkan lagi. Ya, lebih menyakitkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menegur, bukankah dahulu telah datang pemberi peringatan? Alam ya'tikum nadhir. Apakah belum datang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala membawakan riwayat sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ad-dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu wa laha yajma'u man la aqla lahu. Dunia adalah tempat orang yang tidak punya tempat, dan harta orang yang tidak punya harta, dan yang mengumpulkan dunia adalah orang yang tidak punya akal. Ya, dunia adalah tempat orang yang tidak punya tempat, yang tidak punya tempat di akhirat. Dan harta orang yang tidak punya harta di akhirat. Dan yang mengumpulkan dunia adalah orang yang tidak punya akal. Maksudnya ini adalah orang yang tujuannya hanya benar-benar dunia, akhiratnya dikorbankan. Jadi dunia tidak semuanya tercela. Ada juga dunia yang terpuji, mendapatkan dunia dengan cara yang baik, halalan thayyiban, ibadahnya selamat. Setelah dapat dunia, dikeluarkan di jalan Allah. Wah, ini masya Allah, masya Allah, masya Allah. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, seperti para sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dapat, jangan hanya dibelikan emas. Belikan emas 5 kilo masuk di mana? Masuk di brankasnya. Beli lagi emas 5 kilo masuk brankas. Terus masuk brankas, nanti mati ditinggal. Nanti mati, nanti meninggalkan emas 100 kilo. Ya buat apa? Keluarkan di jalan Allah. Anda capek, Anda payah, keringat, keluarkan di jalan Allah. Bantu bangun pesantren, bangun pondok, bangun sekolahan, bangun masjid, masya Allah, Anda untung. Nanti Anda mati tertawa, dapat kiriman ganjaran banyak. Ini adalah dunia yang bermanfaat. Ya, nanti ditinggal, meninggalkan harta yang banyak, percuma capek, Anda payah, Anda capek di dunia, dan Anda tidak menikmati itu. Yang menikmati malah ahli waris, ahli waris, kacau semuanya. Ya, jadi dunia tidak semuanya tercela. Yang tercela adalah dunia yang membuat orang lalai, membuat orang lupa, yang dunia benar-benar untuk dunia semata, bukan untuk akhiratnya. Itulah orang yang tidak berakal. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa man aradal akhirata ay aradad daral akhirah wa ma fiha minan na'imi was-surur." Barang siapa yang menginginkan kampung akhirat dan apa yang ada di dalamnya daripada kenikmatan dan kebahagiaan. Ya, dia yakin dengan akhirat. Nanti di sana ada syurga penuh dengan kenikmatan. Puncak kenikmatannya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak murka selama-lamanya. Wa sa'alaha sa'yaha ay talaba dzalika min tariqihi wa huwa mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berusaha mencari akhirat melalui jalannya. Apa jalan menuju akhirat? Jalan menuju akhirat adalah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atul rasul. Rasulullah diutus kepada kita itu untuk kita ikuti. Kita tidak tahu jalan menuju Allah, tidak tahu jalan menuju surga, maka Allah ngirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nuntun kita. Ini loh jalannya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak nimpang. Wa huwa mu'minun ay wa qalbuhu mu'minun ay musaddiqun bit tawabi wal jaza. Dan dia dalam keadaan beriman, hatinya penuh dengan keimanan. Dia mempercayai adanya ganjaran, adanya pembalasan, atau bahkan dia mengimani semua yang wajib diimani. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itu usahanya oleh Allah diterima, dikabulkan, dan dia pun mendapatkan apa yang dia inginkan daripada syurga, daripada ridha Allah, daripada memandang wajah Allah SWT yang maha mulia, dan dunia pun akan mengikuti juga. Kemudian di dalam fikih hadis ini beliau juga menyebutkan surat Hud ayat 15 dan 16. Kita baca dulu aja sekalian supaya nyambung ayatnya. Wa qala ta'ala man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang tujuannya adalah kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Cita-citanya itu, cita-citanya materi, duniawi saja. Harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, itu aja. Cita-citanya itu yang dicari itu. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Maka kami berikan apa yang mereka inginkan itu, tidak dikurangi. Kami berikan yang dia cari apa, kami berikan. Ya. Tapi ini perlu diikat dengan ayat yang tadi, diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian yang diberikan adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kenyataannya yang mencari dunia enggak mungkin dapat dunia semuanya. Ada yang dapat, ada yang tidak. Sudah gitu, yang paling rugi adalah, nah ini yang pasti. Yang pasti adalah ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illannar. Mereka itu di akhirat tidak ada bagi mereka sedikit pun kecuali dibakar di neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Semua perbuatannya hapus, batil, sia-sia. Ya, sia-sia. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi hadhil ayah. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan, inna ahlar riya yu'tuna bihasanatihim fid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang riya itu diberikan ganjaran mereka di dunia. Jadi maksud Ibnu Abbas surat Hud ini lebih identik dengan orang yang riya. Jadi dia riya, maka dia mendapatkan ganjaran daripada kebaikannya di dunia. Kemudian wa hakadza ruwiya an Mujahid wa Dhahhak wa ghairu wahid. Demikian pula ayat tafsir seperti ini diriwayatkan dari Mujahid, Ad-Dhahhak dan yang lainnya. Wa qala Mujahid wa ghairu nazalat fi ahli riya. Ayat ini turun kepada orang-orang yang riya. Beramal tujuannya ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dipuji orang. Dia dapat, enggak dikurangi. Itu dia dapat apa? Dapat pujian orang, dipuji. Itu aja. Yang dia dapat cuman itu saja. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian qala Qatadah, berkata Qatadah rahimahullahu taala, pakar tafsir dari kalangan tabi'in, man kana tid-dunya hammahu wa sadmahu wa talabatahu wa niyatahu jazahullahu bihasanatihi fid-dunya. Barang siapa yang dunia adalah obsesinya, tujuannya, cita-citanya, niatnya, maka Allah memberikan balasan kebaikan-kebaikannya itu di dunia langsung. Tujuannya dunia, diberi balasannya di dunia. Thumma yufdi ila al-akhirah wa laysa lahu hasanah yu'ta biha jaza. Kemudian di akhirat nanti tidak ada kebaikan yang diberikan kepada dia sebagai balasan. Sudah diberikan di dunia cash semuanya. Itu niatnya kepingin dipuji dan mendapatkan. Wa ammal mu'min fayujaza bihasanatihi fid dunya wa yutab 'alaiha fil akhirah. Adapun orang mukmin, maka kebaikan-kebaikannya oleh Allah diberi balasan di dunia dan diberi ganjaran di akhirat. Jadi paling enak jadi orang mukmin, beriman, ikhlas, maka dia mendapatkan akhirat dan mendapatkan dunia. Ya. Kemudian setelah itu beliau Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah taala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya ini panjang tentang awwalu man tusa'aru bihimun nar, tentang kelompok yang pertama dibakar oleh Allah di neraka. Ada tiga kelompok ya. Karena di sini berkaitan dengan sedekah, disebutkan oleh beliau satu, yaitu rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Orang yang oleh Allah diberi kelapangan rezeki, diberi kelapangan rezeki, kaya, diberi berbagai macam harta, lalu hari kiamat dia didatangkan, disebutkan oleh Allah kepadanya nikmat-nikmat Allah dan dia mengakui semua nikmat itu. Kemudian dia ditanya, fama amilta fiha, apa amalmu ketika di dunia dahulu tentang hartamu itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Wahai Allah, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau menginginkan supaya infak di jalan itu, melainkan aku infak di jalan itu karena engkau. Jadi dia ngaku di depan Allah bahwa hartanya diinfakkan di jalan Allah, semuanya di dunia. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad faqad qil. Kamu bohong, kamu dusta, tapi kamu lakukan infak itu supaya kamu dapat gelar bahwa kamu adalah orang yang dermawan. Ini loh orang yang dermawan, orang yang loman, yang banyak nyumbang, dan kamu telah mendapat gelar itu. Jadi tujuanmu cari gelar itu, kamu dapat gelar itu, sudah dapat. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Kemudian karena sudah dapat di dunia, selesai, di akhirat enggak dapat apa-apa. Lalu diperintahkan supaya wajahnya ditelungkupkan. Telungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Allahu Akbar. Hadis yang perlu menjadi bahan renungan kita, dan yang seperti ini semuanya adalah untuk kita sendiri. Tidak usah kita menunjuk orang lain. Karena masalah ikhlas ini masalah urusan hati. Urusan hati itu tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Kita pun tidak boleh mengatakan bahwa kita sudah ikhlas. Tidak boleh kita mengatakan saya ikhlas, tidak boleh. Karena keikhlasan itu yang tahu hanya Allah. Ketika kita mengatakan saya ikhlas, nah berarti enggak ikhlas itu. Kenapa? Kalau ada orang mengatakan saya ikhlas, berarti enggak ikhlas. Dari sisi mana dia enggak ikhlas ya? Dari sisi mana? Dari sisi dia ujub. Ketika dia mengatakan saya ikhlas, berarti dia bangga diri kan, mengklaim dirinya ikhlas. Nah, berarti enggak ikhlas. Karena itu enggak usah. Tidak usah kita mengklaim diri kita ikhlas, dan tidak usah nuduh orang lain tidak ikhlas. Sudah, masing-masing kita beramal, biar nanti Allah yang Maha tahu. Ini benar-benar masalah hati misterius. Misterius, tidak ada orang tahu. Boleh jadi kita nuduh orang, kamu tidak ikhlas, ternyata di sisi Allah dia adalah orang yang ikhlas. Boleh jadi kita merasa telah ikhlas, ternyata Allah tahu kita sudah berada di kelompoknya orang-orang munafik, mura'in, waliyadzubillah. Jadi gini-gini ini untuk koreksi diri kita sendiri, merenung. Saya kalau tidak ikhlas, rugi sendiri. Rugi, payah, capek, hasilnya masuk neraka. Amilatun nasibah. tasla naran hamiyah, beramal capek payah hasilnya dibakar di neraka. Karena apa? Di antaranya tidak ikhlas dan tidak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala juga membawakan surat Al-Baqarah ayat 263 yang masih berkaitan dengan masalah ikhlas. Qala ta'ala kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, bukan karena iman kepada Allah, bukan karena iman kepada hari akhir. Perumpamaannya seperti apa? Di Quran itu banyak matal ya, al-amtal. Dan ketika ada perumpamaan di Al-Quran itu, berarti kita dianjurkan untuk mempelajari ada apa ini. Karena perumpamaan itu Allah bertujuan sesuatu yang abstrak supaya bisa digambarkan dengan gambaran yang nyata. Sehingga kalau ada perumpamaan kita perlu merenungkan maksudnya apa perumpamaan ini. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang itu famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun. Safwan itu, safwan itu adalah batu yang licin ya. Jadi batu yang licin. Kan ada kan batu yang licin sekali? Iya. Di atas batu itu ada pasirnya. Ada pasirnya atau ada tanahnya di atas batu itu. Fa mataluhu kamatali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Kemudian terkena hujan yang lebat batu itu. Maka pasir atau tanah tadi tetap ada atau hilang? Maka pasir atau tanah tadi itu hilang. Batunya menjadi mulus lagi, bersih. Itulah ibarat orang yang beramal infak karena riya, ingin didengar, ingin dipuji, ingin dilihat, sama dengan dia tidak berbuat apa-apa. Diibaratkan dengan batu yang licin, ada pasir di atasnya. Lalu pasir nanti kena hujan yang lebat, pasirnya hilang bersih, tinggal batu yang licin itu saja. Jadi sama dengan orang yang riya, ibaratnya dia ada pasir tadi, pasirnya hilang karena dia tidak ikhlas. Ini gambaran yang luar biasa. Berarti amalnya benar-benar hapus, tidak ada sama sekali. Karena Allah tidak mau kalau kita riya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits qudsi, Allah mengatakan, ana aghna syuraka anis syirik. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah sekutu yang maha kaya daripada disekutukan. Artinya kata Allah, aku tidak mau disekutukan. Aku enggak mau disekutukan. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, menyekutukan aku dengan yang selain aku dalam amalan itu, aku tinggalkan dia dengan sekutu itu. Dalam satu riwayat, fa'ana minhu bari, aku berlepas diri dari amal itu. Jadi Allah minta amal kita benar-benar 100% untuk Allah. 99,9 tidak mau Allah itu. Inna Allah la yakbal minal amal illa idha kana khalisan liwajhi khalisan lahu wabtu ghiyabihi wajhu. Murni karena Allah, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu punya amalan yang rahasia. Karena tidak mungkin semua amal kita rahasia itu tidak mungkin. Karena kita berinteraksi dengan orang ya, kumpul orang. Tidak mungkin kita bisa beramal rahasia itu tidak mungkin. Terpaksa ketemu orang sambil kita jaga keikhlasan, dilihat orang, didengar orang, sambil jaga hati. Tapi kita perlu punya amalan yang benar-benar rahasia demi menjaga keikhlasan. Sehingga di antara nasihat para salafus saleh rahimahumullahu taala ajma'in adalah kanu yastahibbuna an yakuna lirrajuli khabi'ah minal amal la ya'rifuha ahad. Mereka para salafus saleh itu menyukai agar supaya seseorang itu punya amal yang tersembunyi, tertutup, rahasia, tidak ada satupun orang yang tahu. Untuk apa? Demi menjaga keikhlasan. Ya, karena kalau sudah dilihat orang, kadang itu ada perasaan senang dan yang lainnya, itu keikhlasan kita sudah terganggu. Tapi kalau tidak ada orang tahu sama sekali, kita menjaga keikhlasan. Bahkan kadang mungkin orang nuduh kita pelit, kikir dan yang lainnya, padahal beramal. Dan memang berat, ikhlas adalah amalan yang paling berat. Karena itu cicit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali Zainul Abidin bin Al Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Cicit Rasulullah ini semasa hidupnya dituduh sebagai orang yang kikir. Karena Aliun yubakhal, dituduh orang yang kikir. Ali ini bakhil, pelit Ali ini. Subhanallah, ketika meninggal dunia, dimandikan jenazahnya dan mereka mendapatkan di punggungnya itu ngapal. Punggungnya ngapal. Yang memandikan heran, kenapa ini punggungnya kok ngapal? Dan mereka tidak menemukan jawabannya. Sampai akhirnya dikubur. Setelah dikubur, ternyata fuqara wal masakin, fakir miskin dari pinggiran Madinah masuk ke Madinah. Mereka mengatakan tidak ada yang mengirimkan kepada kami bahan makanan lagi. Tidak ada yang ngirimi lagi. Ternyata baru diketahui setelah wafat, beliau menghidupi tidak kurang daripada mi'atu ahli bait, tidak kurang daripada 100 keluarga di Madinah. Tidak ada orang tahu. Bahkan semua orang nuduh beliau adalah orang yang bakhil, yang kikir. Yang diberi pun tidak tahu siapa yang memberi. Jadi mungkin kalau malam gelap, beliau pikul sendiri di punggungnya, sampai punggungnya itu ngapal, ditaruh di depan rumahnya orang yang diberi. Tahu-tahu yang diberi buka pintunya ada bahan makanan. Yang diberi siapa tidak tahu. Baru tahu setelah mati, tidak ada yang ngirimi lagi, dan ada bekas ngapal di punggungnya. Ini demi untuk menjaga keikhlasan. Bukan berarti amal dilihat orang tidak boleh, ya kita tidak mungkin rahasia semua karena kita kumpul manusia, interaksi dengan orang, tidak bisa. Sambil jaga hati, tapi kita usahakan ada amal yang benar-benar rahasia, tidak ada orang tahu, demi menjaga keikhlasan. Karena di antara amal kita ini yang diterima Allah yang mana, tahu tidak kita? Tidak tahu. Sholat, puasa, zakat, ngaji Quran, zikir, semua yang diterima Allah yang mana kita? Tidak tahu. Boleh jadi yang diterima Allah ternyata amalan yang kita anggap sepele. Tapi dari amal yang sepele itulah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena apa? Meminggirkan pohon yang tumbang yang mengganggu jalanan. Jadi pohon tumbang, ini hadisnya sahih ya. Pohon tumbang menutupi jalanan. Dia ketika lewat, dia mengatakan pohon ini ganggu orang, ganggu jalannya orang. Lalu dia berusaha supaya pohon itu dipinggirkan sehingga orang bisa berlalu lalang. Gara-gara amal ini, oleh Allah dia dimasukkan ke dalam surga. Besar apa kecil amalnya? Kecil kan, oh, cuma pohon aja dipinggirkan. Tapi ketika dia melakukan, boleh jadi ikhlas, keikhlasannya yang dalam dan manfaatnya yang besar. Dia punya kepedulian. Kemudian juga seorang pelacur oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga karena apa? Memberi minum anjing. Anjing binatang najis. Najisnya mughalladhah. Kalau kita kena najisnya, dicuci dengan air 7 kali, salah satu dicampur dengan pasir. Ketika itu sang pelacur ini haus, dia datang ke sebuah sumur, dia lihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya. Kemudian timbul sifat rahmatnya. Anjing ini haus seperti saya. Kemudian dia lepas sepatunya, dia turun ke sumur, dia ambil air dari sumur. Kemudian dia hidangkan kepada anjing itu. dan anjing itu meminumnya. Fa ghafarallahu laha wa syakaraha wa adkhalaha al-jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah berterima kasih kepada dia dan Allah memasukkannya ke dalam syurga. Ya, dan banyak cerita-cerita gitu itu banyak ya. Jadi di antara amal kita ini yang diterima Allah yang mana kita tidak tahu, yang jelas ada yang diterima Allah dan kita usahakan kita punya amalan yang benar-benar tersembunyi, tidak ada satu pun orang yang tahu. Bagaimana caranya? Amal yang tersembunyi tidak ada orang tahu. Bahkan yang diberi pun tidak tahu. Mungkin di antara caranya ya, ngirimi beras orang lain. Kita titipkan kepada orang juga. Ketika titip kepada orang itu, bukan mengatakan dari kita, ini adalah titipan dari hamba Allah, berikan kepada fulan. Katakan juga ini titipan juga dari hamba Allah. Yang kita titipi pun tidak tahu kalau yang nitipi adalah kita sendiri, karena kita mengatakan titipan dari hamba Allah. Ya. Atau mungkin juga biaya sekolah, SPP, anak sekolah miskin, anaknya semangat belajar, belajar agama, didatangi sekolahannya, ya, perwakilan, kemudian dikatakan kepada pihak sekolahan, SPP-nya sudah dijamin. Nanti kalau keluarganya datang mau bayar, bilang sudah dilunasi. Siapa yang melunasi? Hamba Allah sudah, pokoknya hamba Allah, titipan dari hamba Allah. Ya. Sehingga nanti keluarganya datang sudah dilunasi SPP-nya, tidak ada. Siapa? Pokoknya hamba Allah. Demi untuk menjaga keikhlasan. Jadi beramal tidak ingin amalnya diketahui. Jangan malah sebaliknya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bimalam yaf'alu. Kita enggak berbuat apa-apa, malah kita ingin supaya yang selalu disebut-sebut nama kita, enggak berbuat. Ini yang parah, kebalikan total. Ada orang berbuat ingin disebut, ada orang enggak berbuat tapi ingin disebut, lebih jelek lagi. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, setelah itu membawakan bab lagi, bab nomor ke-223, babu taghlidhi tahrimil manni wal adha, bab kerasnya pengharaman al-man, mengungkit-ngungkit pemberian, wal adha, dan menyakiti orang yang diberi. Pemberian diungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Beliau bawakan mula-mula ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 263 sampai 264. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun qawlum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ayat-ayat Allah ini luar biasa. Karena itu orang yang beriman kalau memahami ayat-ayat Allah, pasti ketika dibacakan itu hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian setelah itu dia tidak mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan infaknya berupa al-man wal adza, mengungkit-ungkit. Mengungkit ya. Aku sudah memberi kamu ini, beri kamu itu, wal adza. Aku berjasa atasmu, bukan terus diberi. Ini semua bisa merusak pemberian. Lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang infak hartanya di jalan Allah, lalu dia tidak mengungkit-ngungkit dan tidak menyakiti orang yang diberi, untuk mereka itu ganjaran di sisi Tuhan mereka, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti orang yang diberi, merasa berjasa, diungkit-ungkit. Wallahu ghaniyun halim. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh dengan sedekah siapapun. Halim, dan Allah itu maha santun, tidak terburu-buru menghukum seseorang. Allah masih memberi kesempatan untuk taubat. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan al-man, mengungkit-ungkit, wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai kita mengeluarkan harta-harta kita sia-sia. Ketika kita memberi orang itu sudah murni karena Allah. Orang itu mau terima kasih, tidak terima kasih, jangan dipikiri. Walaupun semestinya orang yang diberi itu adalah berterima kasih. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti belum bersyukur kepada Allah. Tapi kita jangan minta terima kasihnya orang. Sudah diberi, sudah selesai. Jangan dipikir, dia mau baik sama saya, jahat, jangan dipikiri. Saya memberi benar-benar ikhlas karena Allah. Karena ketika kita nanti menggandeng antara pemberian dengan ini sudah saya beri, kok tetap buruk kepada saya, itu bukti adalah kita tidak ikhlas. Itulah yang namanya al-man wal-adha. Kita mengungkit-ungkit, merasa berjasa. Padahal ketika kita memberi orang, kita tidak berjasa apapun. Justru Allah yang berjasa kepada kita. Allah memberi kepada kita harta, dan Allah memudahkan kita untuk bisa infak. Ya, yang berjasa Allah. Ya munnuna 'alaika an aslamu kullu tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ya, jadi benar-benar diberikan selesai. Seperti apa contohnya itu? Ya. Contohnya agak buruk sedikit. Ya, agak jorok sedikit, tapi sangat masuk akal. Contohnya seperti orang BAB, buang air besar. Sudah keluar selesai, jangan dipikiri. Iya kan? Enggak ada orang buang air dipikiri. Keluar dari kamar mandi, ya Allah, eman tadi. Eman tadi. Mestinya separuh-separuh dulu. Pagi separuh, siang separuh. Eman tadi keluar semua, habis. Ya kayak gitu. Jadi sudah keluar selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Selesai. Dia mau terima kasih, enggak terima kasih, mau baik, Mas. Serah. Yang penting sudah Allah tahu dah saya berbuat. Ya, mikiri orang tidak ada selesainya. Kemudian di sini beliau bawakan beberapa hadis, yang mana ada beberapa hadis yang perlu penjelasan agak panjang. Tapi sepertinya waktu kita tidak cukup ini. Sebentar lagi ada nisa kan? 40 kan di situ ya? Berapa? 44. Oh ya, kita baca aja secukupnya, nanti kalau tidak cukup kita lanjutkan pada hari Ahad berikutnya lagi. Di sini beliau bawakan hadis riwayat Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, kemudian juga At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, sanadnya dinyatakan hasan, melalui jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, talatatun لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka hari kiamat nanti. Allah tidak memandang mereka, Allah tidak membersihkan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Ini ancaman yang luar biasa. Tidak berbicara, Allah tidak berbicara, dibiarkan oleh Allah. Dicuekin. Kita di dunia kalau dicuekin orang enak apa enggak? Tidak diajak bicara enggak enak. Ini dicuekin oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, enggak diajak bicara oleh Allah. Kemudian tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Kita di dunia aja kalau orang buang muka, kita enggak enak. Ada apa ini kalau buang muka? Ini Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat. Dan Allah tidak membersihkan. Tidak membersihkan dari kotorannya, dibiarkan kotor dia dengan dosanya dan yang lainnya, dan untuk mereka azab yang pedih. Qala faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu 3 kali. Faqala Abu Dzar, sehingga sahabat Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Sungguh mereka sangat rugi, sangat menyesal, Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Alangkah ruginya. Kemudian beliau menyebutkan al-musbil. Yang pertama-tama adalah al-musbil. Orang laki-laki yang menurunkan kainnya melebihi mata kaki. Kain ya, dari atas ke bawah. Yaitu gamis atau sarung atau celana sampai melebihi mata kaki. Adapun kalau dari bawah enggak apa-apa, kaos kaki enggak apa-apa. Atau kalau kedinginan tidur pakai selimut enggak apa-apa. Walaupun selimutnya menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Jadi musbil. Orang laki yang pakainya menutupi mata kaki. Di sini para ulama ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau sombong enggak boleh. Kalau enggak sombong makruh. Kalau sombong haram. Kalau enggak sombong makruh. Ada yang mengatakan begitu. Tapi yang lainnya bantah tidak. Sombong atau enggak sombong sama saja haramnya. Kalau sombong ancamannya lebih dahsyat. Karena dia melakukan dua penyimpangan. Yang satu sombong, yang satunya lagi adalah isbal. Kalau tidak ada unsur sombong, dia melanggar satu saja, isbal. Pakainya melebihi mata kaki, nutupi mata kaki. Ini hadis mengenai ini sangat banyak. Banyak hadisnya. Kalau kita mau jujur dengan hati yang bersih. Kalau ada yang berani itu yang tidak boleh kalau sombong saja. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Ya, di sini ada riwayat. Riwayat ini bisa menjadi bahan renungan kita. Bahwa tidak ada perbedaan antara sombong dengan tidak sombong. Sama-sama dilarangnya. Ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Sanadnya sahih ala syarti muslim. Di dalam musnad Imam Ahmad. Yaitu an Amr bin Asy-Syarid yuhadithu an abihi Asy-Syarid anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabi'a rajulan min Thaqif hatta harwala fi ithrihi hatta akhadha thawbahu faqala irfa' izarak qala fakashafa ar-rajulu an rukbatayhi faqala ya Rasulullah inni ahnaf wa tashtaq rukbatay faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu khalqillahi azza wa jalla hasan qala wa lam yara dhalika ar-rajul illa wa izaruhu ila ansafi saqaihi hatta mata. Ya, diriwayatkan dari sahabat Asy-Syarid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti seorang laki-laki dari Thaqif, diikuti sampai Rasulullah harwal, sampai Rasulullah itu jalan cepat ngejar orang ini. Kemudian setelah bertemu dengan orang ini, Rasulullah mengatakan, nah ini kainmu ini kamu angkat, karena kainnya melebihi mata kaki. Ini kainmu ini kamu angkat. Kemudian orang itu mengatakan, orang itu membuka, dibuka betisnya. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya ini cacat ya Rasulullah. Kaki saya ini cacat, bengkok. Kaki saya ini bengkok. Sehingga saya memakai celana, apa memakai kain yang nutup sampai bawah ini untuk nutupi cacatnya kaki saya, pendak kelihatan. Jadi ada cacat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang diciptakan Allah itu adalah baik. Lalu Rasulullah tetap melarang orang itu untuk isbal. Akhirnya orang itu semenjak saat itu kalau pakai kain itu di tengah-tengah betis sampai mati. Jadi kain yang benar sampai tengah-tengah betis ya. Kecuali kalau khawatir menimbulkan fitnah maka boleh diturunkan sampai di atasnya mata kaki dan tidak menutupi mata kaki. Sudah kita pikirkan ini. Orang ini sombong apa enggak? Sombong apa enggak kira-kira orang ini? Sama sekali enggak sombong. Untuk menutupi cacat di kakinya, nutupi cacat kaki, kata Rasul tetap tidak boleh. Itu ada tulisan yang sangat bagus. Silakan kalau antum mau dibuka aja di hatibening.com, diketik aja di sana di pencarian hati-hati dengan pakaian anda. Hati-hati dengan pakaian anda, judul tulisannya panjang lebar. Insya Allah orang kalau dengan hati yang bersih baca